قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين امين. والناس ثلاثةٌ أحدهم مثله مثل الغداء لا يستغني عنه والآخر مثله مثل الداء مثل الدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت. والناس لن أتي منونسو ثلاثةٌ إكو تلو macam ada tiga kutelu. Ahaduhum utawi salah sijine salasa iku masaluhu iku utawi umpamani ahad masalul gida'i iku upamani panganan. Manusia itu ada tiga macam. Ada manusia yang seperti makanan, la yustagni, kang ora kang ora den sugiye opo anhu saking gida, berarti butuh gitu lho rek. La yustagni anhu, kang ora den butuhi. Opo anhu saking gida. La yustagna berarti. La yustagna anhu, kang ora den butuhi. Den sugiye opo anhu, kang ora den sugiye opo anhu saking gida, berarti butuh gitu. Karena dia seperti makanan pokok. Wal akhor ulan utawi kang liyo masaluhu iku utawi umpamani akhor masalud dawai iku umpamani tombo yuhtaju kang den butuhi ilaihi opo maring dawa si waktin ing dalam sisi waktu duna waktin ora ing dalam waktu liyo. Ada teman itu yang seperti obat kamu gunakan, kamu temani dia ketika memang harus ditemani, jangan ditemani ketika tidak. Wasali sulan utawi kang kaping telu masaluhu iku utawi umpamani salis masalul dai iku umpamani penyakit. La yuhtajuh kang ora den butuhi opo ilaihi maring da kotuh babar pisan. Walakinnal abda, tetapi ni kaulo iku kot yubetala terkadang den cupo sopo abad bihi kalawan da. Yang ketiga adalah manusia yang seperti penyakit yang mana kamu harus tinggalkan kalau dia sebagai penyakit. Namun terkadang seseorang itu terkena penyakit ini. Wahuwa utawi salis alladzi iku wong la unsakang ora ono aring-aring iku maujud fihi ing dalam alladzi, yang tidak enak untuk dibuat teman. Wala naf'alan ora ono manfaat iku maujud, tidak ada manfaatnya kamu berteman dengan itu, hanya mendapatkan susah, hanya malah mengajak kemaksiat begitu loh. Fatajibu moko wajib mudaratuhu opo ngalusi alladhi ilal kholasih maring selamat minhu saking alladhi, maka kamu wajib harus pelan-pelan meninggalkan teman yang seperti ini. Wafi musyahadatihi lan iku tetep ing dalem oleh ningali alladhi faidatun utawi sici faidah azimatun kang agung. Kalau kamu perhatikan orang yang nomor tiga ini, orang yang seperti penyakit ini, maka kamu akan mendapatkan faedah. In wafaktah, in wufiktalah, lamun den paringi pitulung sopo siro, laha maring faedah. Kalau kamu mendapatkan taufik untuk mendapatkan faedah itu, kamu bisa. Wahuwa utawi taufik, wufiktalah, antusyahidah iku yanto ningali sopo siro min khoba isi ahwalihi, sangking piro-piro koolowane piro-piro tingkai alladhi. Sangking piro-piro koolowe piro-piro tingkani alladhi. Wa af'alihi lan kelakuani lan piro-piro kelakuani alladhi. Ma ing barang tastaqbihuhu kang milang-milang ala sapa sirahu ing ma fatajtanibuhu moko dadini ngedoi sapa sirahu ing ma. Kaidahnya kamu melihat orang yang seperti penyakit. Jadi kita berteman dengan orang yang tidak ada manfaatnya, malah hanya menyusahkan. Dia mengajak kita terhadap kejelekan. Kalau kamu mendapatkan taufik, bisa melihat dia itu, kamu mendapatkan faedah. Ada hikmahnya kalau kamu perhatikan. Apa itu? Kalau kamu melihat kejelekan dan keburukan kelakuannya, maka kamu akan menjauhinya. Tidak akan ikut serta seperti itu. Contoh, ada teman yang suka melanggar. Kalau melanggar, ternyata dia di rumahnya kena musibah. Ternyata dia kena gundul. Di pondok saja sudah kena gundul. Dikejar-kejar pengurus, menyusahkan orang tua. Maka kamu kalau mendapatkan taufik, bisa dijadikan contoh untuk kamu tinggalkan. Hari Selasa kemarin itu, ada alumni pondok kita ini yang kerja di Malaysia, laki-laki. Tidak usah disebutkan namanya. Dia ada di Malaysia, kemungkinan dia tidak baik. Pokoknya tidak mencerminkan santrinya lah di luar negeri itu. Dia punya suami, dia punya istri, dia punya anak. Akhirnya dia dibunuh oleh Dayak. Ada alumni kita yang terbunuh di Malaysia hari Selasa kemarin. Mayatnya itu dibuang di kali di Paris. Kasihan. Akhirnya kata cerita-cerita yang ada apa? Bukan kebaikan ketika dia di pondok, malah kejelekannya. Oh, itu alumni dulu yang sering kukunya panjang-panjang itu ya. Yang pernah pakai anting itu ya. Begitu. Nah, kamu jangan sampai seperti itu, Ray. Dulu dia di pondok sudah seperti itu. Pernah pakai anting, kukunya panjang-panjang. Akhirnya sejarah yang ada, itu yang disebutkan malah yang jelek-jelek. Wajar, memang itu sudah hasil benih yang dia tanam di pesantren, buahnya seperti itu. Makanya kamu di sini buat sejarah yang baik dalam kehidupan itu. Jadi ketika nanti kamu mati di mana saja, maka yang diingat itu bukan kejelekan, tapi kebaikan kamu. Kan kasihan. Sudah terbunuh, istri dan anaknya tidak bisa pulang ke Pontianak karena surat-suratnya itu ilegal, tidak lengkap, kasihan. Nah, itu dijadikan contoh untuk kamu hindari. Tak usah niro, lihat saja anak yang sering melanggar, dia seperti apa. Di pondok ya, wujuduhu ka'ajamihi, dia seperti di pondok, seperti di rumahnya, enggak jelas. Jangan ikuti. Fasaidu moko utai wong kang bahagia, man iku wong. Bu'idah kang den pituturi sopo man, bigoirihi kalawan sa'iyani man. Orang yang bahagia itu adalah orang yang dapat mengambil hikmah dari orang lain. Mengambil pelajaran dari orang lain. Ternyata orang yang, pada benar-benar ada teman kamu suka naik pohon. Apa yang terjadi? Jatuh. Jangan naik pohon. Menjadi pelajaran. Wal mu'minu lan utawi wong mu'min, mir'atul mu'mini iku dadi cermine wong mu'min liyo. Orang mukmin, orang yang baik itu bisa menjadi cermin bagi orang lain. Kamu seharusnya bisa menjadi cermin bagi teman kamu, bagi adik-adik kelas kamu. Begitu. Wakilah, pernah ada sebuah cerita. Wakilah lanten ucapakili Isa maring Isa alaihi salam. Man utawi sir, utawi sinten, man utawi siro, man utawi sopo. Man utawi sopo, adzabakah iku ngedidik sopo man ka ing siro. Wahai Isa, siapa yang mendidik kamu? Fakola mokodawu sopo Isa, ma addabani ahadun, ma ora ono. Ma ora addabani ngedidik ningingsun ahadun sopo wong siji. Tidak ada satupun orang yang mendidik saya. Walakin dan tetapi ni ro'aitu ningali sopo insun, jahlal jahilih ing kebuduani wong buduh. Tidak ada seorang pun yang mendidik saya. Akan tetapi saya melihat kebodohannya orang bodoh. sajuta nabdu moko ngedohi sapa ingsun buing al jahl. Karena saya melihat kebodohan, pelanggaran orang yang keliru, maka saya tidak melakukan itu. Dijadikan pelajaran oleh Nabi Isa. Walakot saddaqoh lan teman-teman wis benderaki al sapa Isa ala nabiyina ing ngatasi nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi lan iku tetep ing ngatasi Isa as-salatu utawi shalawat wassalamu lan rahmat ta'din. Falawi jitanabah lan lamun ngedoi annasu sapa manungsa ma ing perkara yakrahunahu kang sengit sapa annasu ing ma. Andai manusia itu menjauhi sesuatu yang tidak diinginkan, membunuh tidak diinginkan kan, tidak usah dikerjakan, mencuri tidak diinginkan, menyakitkan, mencuri itu menyakiti orang yang dicuri, ditinggalkan. Jadi andaikan manusia itu dapat meninggalkan apa yang tidak seharusnya dilakukan, min goirihim saking sak liyane annas, apa yang akan terjadi? Lakamulat moko yektini sempurna adabuhum opo biro-biro tetap kromoni nas. Andainya manusia itu dapat mengambil pelajaran dari orang lain, dia tidak melakukan kesalahan. Jadi pejabat kalau korupsi masuk penjara, dia tidak korupsi. Jadi orang yang jadi seorang pemimpin yang tidak jujur maka akan didemo oleh rakyatnya, maka dia menjadi pemimpin yang jujur. Jadi santri yang melanggar akan dihukum, maka dia jadi santri yang tidak melanggar. Melihat santri yang gosok, dia punya kewajiban dan hukumnya haram, maka dia tidak menggosok. Apa yang akan terjadi kalau manusia itu seperti itu? Lakamulah semoga yakini sempurna adabuhum opo tetap kromoni annas. Wastagnau lan dadi sugih anil muadzibina sangking piro-piro wong kang didik. Andai manusia itu sudah belajar dari pengalaman yang lain, dari orang lain, maka dia sebenarnya tidak butuh untuk mendidik. Untuk pendidik itu enggak, tidak butuh dididik lagi gitu. Kamu tidak butuh saya kasih wejangan terus, andai kamu itu dapat melihat akibat santri-santri yang melanggar. Al-wadifatu saniyatu utawi tugas kang nomor loro wadifah. Muro'atu hukuki suhbati iku ngerekso piro-piro hake konco. Koncoan. Famahma moko ing dalam semangsani in akodat dadi kebundel. Opo asyirkatu opo gemulan. Gembulan. Ketika tali persahabatan itu sudah mengikat. Wantazomat lan dadi runtut. Bainaka ing dalam antarani siro. Wabaina syarikika lan ing dalam antarani konconi siro. Opo asuhbatuh. Kekoncoan. Fa'alaika moko iku wajib ingatasi siro hukukun. Utawi piro-piro hak. Yujibuha kang majipake. Ha'ing hukuk. Opo akadu subah suhbati opo bundelani kekoncoan. Kalau sudah terikat pertemanan, persahabatan, maka kamu wajib melaksanakan hak-hak pertemanan itu. Wafil kiyami biha adabun. Wafil kiyami lan iku tetap ing dalam jumenengake biha kalawan hukum. Opo utawi adabun tetokromo. Wakot kolalan teman-teman wis ngendiko. Sopo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalul akhawaini masalul yadaini. Masalul akhawaini utawi umpamani suluran luru. Masalul yadaini iku umpamani tangan luru. Tansiluh kang basuh ihdahuma opo salah sisini yadaini al-ukhra ing tangan kan beliau. Seorang itu kalau sudah memiliki ikatan persahabatan, katanya Rasulullah, bagaikan tangan yang satunya membasuh, yang satunya dibasuh. Wadakola lan melebu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ajamatan ing krumbul. Ajamatan itu semacam hutan kecil. Apa itu istilahnya? apa itu blue blukar, semak-semak blukar itu, semak-semak tanaman yang tidak terawat itu, semak-semak. Fajutana moko ngalap sapa Kanjeng Nabi minha saking ajamah siwa kaini ing siwa klurung ahaduhuma utawi salah siji ni siwa kaini miwajun iku bengkong wal akhorulan utawi kang liyo siwak lainnya mustaqimun iku lurus wakana lan ono ma'ahu iku tetep ing dalem sertane Kanjeng Nabi ba'du ashabihi sopo setengah piro-piro sahabati Kanjeng Nabi fa'atohu moko maringi sopo Kanjeng Nabi hu ing ba'du ashabihi al mustaqimah ing siwak kang lurus wa amsakalan nyekel sapa Kanjeng Nabi li nafsihi kaduwe awak dhewe ning Kanjeng Nabi alwi al miwajjah ing siwak kang bengkong. Suatu ketika Rasulullah masuk ke semak-semak blukar, semak-semak tanaman ilalang-ilalang itu, semacam hutan kecil, kemudian mengambil dua siwak, yang pertama itu bengkong, yang kedua lurus. Kemudian yang bengkong ini diserahkan kepada yang lurus diserahkan kepada temannya. Dan yang bengkong ini dipegang oleh Kanjeng Nabi. Faqala moko dawuh sapa ba'du ashabihi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Anta utawi panjenengan tuan ahakku iku luwih ngehaki. Minni saking ingsun bil mustaqimi kelawan siwak kang lurus. Rasulullah, panjenengan nikah lebih berhak mendapatkan siwak yang lurus daripada saya. Kenapa saya kok yang diberi yang lurus? Faqala moko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min sahibin yashabu sahiban. Ora ono utawi konco. Yashabu kang ngoncak kang ngancani sapa sahib sahiban ing konco. Walau saatan senajan ing dalem sak waktu. Min naharin saking siang. Illa wa yus'alu an suhbatihi. Angin iku atau iku angin. Jadi khabarnya utawi tadi ya. Iku angin dentakoni sapa sahib an suhbatihi saking kekoncoane sahib. Hal ana to aku maju menengake sapa sahib fiha ing dalem suhbah haqqallahi ing haki Allah. Au adwa'ahu utawa nyia-nyiaake sapa sahib hu ing hakullah. Kalau kamu berteman, sudah mulai berteman walaupun sebentar, maka lakukanlah kewajiban Allah terhadap teman kamu. Maksudnya Rasulullah itu begitu, memberikan siwak yang lurus kepada teman kamu dan yang bengkok kamu pegang. Jadi kamu mendahulukan teman kamu, mendahulukan haknya Allah pada teman kamu. Kalau dia misalnya keliru, kamu nasihati. Bahkan ada sebuah cerita kalau di dalamnya itu suatu ketika Rasulullah itu bersama sahabat Hudzaifah. Rasulullah itu nekani hajat. Kemudian yang memegangkan safir penutup itu adalah Hudzaifah. Setelah itu Hudzaifah mau nekani hajat. Yang memegang safir itu adalah Rasulullah. Gak boleh sama Hudzaifah. Tidak usah Rasulullah. Nabi kok memegangkan safir untuk sahabatnya. Katanya Hudzaifah. Enggak apa-apa. Ini sudah haknya. Hak Allah terhadap saya. Terhadap kamu. Yang harus saya kerjakan. Saling tolong menolong maksudnya. Waqala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mastahaba isnani qattu illa wa kana ahabbuhuma ila Allah taala arfaquhuma. Wa kana ahabbuhuma ila Allah taala arfaquhuma bi sahibihi. Mastahaba ora kekancanan isnani sapa wong loro qattu babar pisan illa wa kana Angin ono sopo ahabbuhuma luwes gemene isnani ilallahi maring Allah taala. Angin ono ahabbuhuma sopo luwes gemene isnaini berarti. Ahabbuhuma sopo luwes gemene isnaini ilallahi maring Allah Ta'ala, arfaqohuma jadi khobarnya kana, arfaqohuma iku luweh wellasi isnaini, bisohibihi kelawan konjone, arfaq. Kalau orang yang berteman, kamu punya teman, orang yang paling disenangi oleh Allah itu adalah orang yang paling sayang kepada teman. Wa adabus suhbatilan utawi tetap kromoni kekoncoan, al-isaru iku milihake, iku oleh milihake bil mali kelawan arto. Fa'ilam yakun mokolamun ono, mokolamun, fa'ilam yakun moko ora tinemu. Hada opo iki isar, polamun ora tinemu hada opo iki isar, fabazlul fadli, moko nyerahake turahan. Turahan itu kelebihan. Minal mali sangking arto, indal hajati ing dalam nalikani butuh. Wal i'anatuh lan nulungi, bin nafsi kalawan awa-awaan, fil hajati ing dalam piro-piro kebutuhan. Ala sabilil mubadaroti, ingatasi dalan aki-aki, min wairi ihwajin, sangking tanpo oleh butuhake, ilal timasin maring amrih, pitulung. Salah satu tata krama berteman, yakni kamu mendahulukan teman kamu kalau dalam masalah keuangan. Ada teman kamu kadang ngalak nasek dalam, cek kaki kadek sengalak senyaman. Temannya kamu berikan yang lebih. Alisar bilma. Atau alianatuh membantu teman kamu. Ada teman kamu pindahan kamar. Kamu tidak usah nunggu teman kamu minta tolong. Sudah bantu saja. Bantu mengangkatkan barang. Nah, adabus suhbati itu, tetap krama berteman itu, bertetangga bisa. Itu ternyata yang banyak dipraktikkan oleh orang Indonesia. Kamu kalau ke negara-negara lain, satu, jangankan ke negara lain, di Indonesia yang di perkotaan itu, antar rumah walaupun satu tembok, ini rumah saya, kalau di perumahan itu. Rumah saya di sini, sebelah kanan saya itu satu tembok, itu rumah orang lain. Itu sudah tidak kenal. Kadang-kadang. Tapi kalau di desa, ada pembangunan masjid. Koyongan itu sudah, sisi senorok waktu. Luar biasa. Nah, makanya budaya-budaya di Indonesia, budaya lokal itu perlu kita lestarikan. Karena ternyata kalau kita lihat, itu juga dicantumkan dalam bidayatul hidayah itu dicantumkan. Termasuk ini. Cuman ngalak nasik. Coba kamu dahulukan teman kamu. Kadang enggak. Kayak ngalak nasik. Nyari kok pokang raja. Kadang pokang raja. Oh pahanya besar ini. Eh sabar Bu Dina. Cakancannya beri. Beri. Bebeng ah. Muntamilah beri tempe dia. Punyaan kamu ini. Kamu berikan ke teman kamu. Yang pahanya besar itu. Tapi kadang ya nafsu enggak mau. Aduh. Kita milo padahal ya makanan yang akan kita makan itu nikmatnya di mana? Cuman di sini lepas dari tenggorokan hilang sama nanti keluarnya juga sama sebentar nikmatnya itu sebentar tapi emannya itu na'udzubillah. I'anah itu berarti membantu tanpa nunggu permintaan, tidak usah menunggu temannya minta, kalau ada temannya sekerepotan ngangkat burung, langsung diteman, langsung dibantu. Atau butuh uang, tidak usah nunggu temannya kamu itu meminjam, pinjamkan saja. Wakitman sirih, lan ngumpetake rahasia. Kalau ada temannya kamu punya rahasia, punya aib, tutup. Ada sebuah hadis itu, man sataro aiba akhihi satarallahu aibahu yaumal qiyamah. Orang yang suka menutup aib temannya, maka Allah kelak di akhirat akan menutup aibnya kamu di akhirat nanti. Tidak usah dibuka. Ada teman kamu misalnya orang atau dosen, ada teman kamu dia pemalu, kemudian dia tiba-tiba ke kamar sendirian. Kamu intip, ternyata dia terpengaruh-geruh. Kening korengan misalnya. Tidak usah kasih tahu ke temannya kalau kamu hanya kamu saja yang tahu. Sudah cukup biar kamu dengan temannya kamu yang tahu. Tidak usah kasih tahu. Si Anuro ternyata korengan. Pokoknya lo kekep di. tidak usah kasih tahu. Aibnya itu sudah tidak kasih, tidak usah dikasih tahu. Wasatrul uyubi lan nutupi piro-piro celo. Wasukutu lan meneng ala tablima ing ngatasi nekake perkara. Yasuhu kang nyusahake. Apa kang nyusahake apa ma ing sahib. Min madmatin nasih sangking penyacati manungso iya humaring sohid. Tidak usah sampaikan fitnah-fitnah manusia kepada tetangga kamu. Misalnya ada menajua tukang santet. Tak usah boleh, katanya ring baru, kasih itu kamu itu tukang santet. Ya, tidak usah dikasih tahu begitu. Sudah diam. Sukut lebih baik diam. Wa iblagu ma yusirruhu. Lan neka ake perkoro yusirruhu kang bunga ake opo mahu ing sohid. Bayanimma min sana inna si sangking ngelemi manungso alaihi ingatasi sohid. Kalau misalnya dia memiliki prestasi, memiliki kebahagiaan, itu sampaikan. Contohnya, mun potranaan nukin lakar penterongku. Memang didikannya. Itu kasih tahu, karena itu mengembirakan. Tapi kalau yang tidak mengenakan, tidak usah, kamu diam saja. Wahusnul isgoi lan bagusining kliake indal hadisi ing dalam nalikane gunem. Mun bedakan janakan deh, kedi ngaki perhatikan. Oh deh iya. Iya. Oh begitu ya. Jangan kanjana nerangaki cium gunaan, kena menana. Terus kamu bilang, emang enak dijuekin. Itu sakit hati temannya. Apalagi gurunya ketika nerangkan. Terus kamu paham rek, memang enak dicuekin. Itu papan tulis terbang. Gitu. Dengarkan. Watarkul mumaroti fihi. Lan ninggal maduni fihi ing dalam hadis. Tidak usah didebati. Kok tadi saya kena susah tang. Saya susah sekarang. Ibu saya sedang sakit. Terus kamu debati sebentar. Ibu kamu itu orang mana? Apa dia tidak bekerja? Lu tak usah debatin, kasih bantuan. Sakit apa? Misalnya sakit, mungkin kena santet itu mungkin. Terus, wah itu santet itu hukumnya haram ya. Anu, ngawur kemana-mana. Dibantu saja, dibantu. Wa ayyadu'uahu lan yanto ngundang. Sopo uong tueng sohib bi asma'ihi kelawan luwe demene piro-piro jenenge sohib ilahi maring sohib. Yang mana Samsudin? Misalnya, anu Den Saludin, coba murani lu. Tidak usah dipanggil itu. Berarti kaca pontuknya mana, siapa? Yang pernah kejinan di pojok itu? Siapa nama aslinya? Siapa? Yanto. Dipanggil Beken. Kalau itu masih enak. Lu kalau yang lain misalnya karena dia suka tidur, dia gendut. Oh, Gudanil lebat kena. Gudanil. Gak usah. Panggil namanya misalnya. Banyak di pondok ini yang contoh-contohnya. Naila, itu kasihan orangnya malu itu kasihan. Panggil nama aslinya siapa, nama aslinya Naila itu? Mustafa, ya Mustafa begitu. Panggil begitu, coba sekali-kali. Ya Mustafa pakai anu difasih-fasihkan. Itu wa ayyusniya alaihi bima yu'raf min mahasinihi. Wa ayyusniya lan ngelem sepok man alaihi ingatasi sohib. Bima kalawan barang yu'rafu kang denuri opo ma bayane ma min mahasinihi sangking piro-piro kebagusane sohib. Duke kake micik gendeng nge. Kamu kok pintar sekali. Alhamdulillah saya punya teman pintar seperti kamu. Saya bersyukur. Begitu. Tapi jangan memuji itu. Jangan malah membalikkan fakta begitu. Udah kan jangan keceleng. Oh, kaki nakar guenteng. celeng nih kayak ni cerobon, aduh mon kaki lah kar guanteng poter ya, gimana? Jangan bilang begitu, malah itu sakit hati. Wa ayyashkurahu lan yento berterima kasih begitu saja. Sopoman hu ing sahib ala soni ihi ingatasi penggaweane sahib pihakihi ing dalam hake man. Jadi berterima kasih terhadap bantuannya. Ada teman kamu membantu ngecat kamar. Setelah ngecat kamar, mari kena. Iya mare, ya sudah mulai. Jangan begitu berterima kasih, belikan ekstra jauh sama es gitu. Mulai. Wa ayyadzubba lan yanto nolak sapa man anhu saking sahib fi ghaibatihi ing dalem ghibai sahib. Kalau ada teman kamu dihibai, kamu harus menolak itu. Enggak, teman saya itu tidak seperti itu faktanya. Kamu jangan, misalnya ada teman kamu terus dihibah oleh orang lain. Enggak, teman saya itu tidak seperti itu. Kamu harus tolak, bantu teman kamu itu. Kalau dihibai. Terus kena tahu sarasanan. Tahu sarasan rintang kancah begitu. Iza kapan itu iza tukroduh. Ing dalam nalekani den pento ake. Opo hibal irdihi maring kewirangane, kewirangi sohib. Kama yudabuh. Kama yazubuh. Kaya oleh nolak sopoman anafsihi saking awak diwiniman. Kalau ada teman kamu dirasani, kamu tolak itu seperti halnya kamu dirasani. Wa ayyan sohahu bil lutfih wa ta'ridi wallahu alam. Al-Fatihah.